Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita terakhir mengambil mata, nah, yang dia menjazmkan dua fi'il dengan syarat apa? Dibatasi atau apa? Ittihadul zaman, yaitu harus sama fanihila waktunya antara syarat dan jazaknya. Itu syarat untuk mata, karena dia menunjukkan zaman, tapi terkandung padanya makna syarat. Sehingga kalau mau difungsikan untuk sebagai jazim li fi'lain, dipersyaratkan ittihadu zamani syarat wal jazaa. Dan hampir sama dengan mata ayyana. Kita baca. Wa ayyana ka qawlihi fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili. Fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzili. Ayyana bi fathil al-hamzah. Wa kasru hamzatihi lughatu Sulaim. Bisa ayyana ini lughah yang masyhur, kemudian iyana. Iyalah ini lughah Sulaim. Wa biha quri'a fi Syawal. Wa huwa ismun mawdu'un lid dalalati 'ala zaman. Thumma dhummina ma'na syarti kamata. Ila anna bainahuma farqan min wujuh. Hanya saja antara keduanya, yaitu antara ayyana dan mata, ada perbedaan dari beberapa sisi. Jadi sama kanikilah asalnya maudhu' li zaman tumandum mina makna syarat. Disebutkan oleh Syekh di sini tiga perbedaan. Al-awwal anna mata aktsaru isti'malan. Hatta qala radhi kutubul jumhuri sakitatun an kauniha li syarat. Wa ajaza dhanika ba'dul mutaakhirin walikillat isti'maliha syaratan qala ibn Malik rahimahullah wa qalla ma yujaza walihada lam yahfadhu sibawai wa qala Abu Hayyan lakin hafidhahu ashab. Naam, wal musbit muqaddam ala nafi wal hafidh hujjatun ala man lam yahfad. Ini jelas bahasanya mata ikhwanifillah lebih banyak penggunaannya daripada ayyana. Sampai Rodi mengatakan kutub jumhur mendiamkan, yaitu tidak membahas bahasanya mata itu sebagai apa? Syarat, yaitu isim yang terkandung padanya makna syarat. Dan sebagian mutaakhirin membolehkannya. Nah, dan dikarenakan sedikitnya penggunaan yang sebagai isim syarat, Ibn Malik mengatakan waqal lama yujaza. Maksudnya apa? Sedikit sekali ada apa? Ada fi'il jaza setelahnya. Maksudnya jaza yaitu disebutkan jaza sebagai jawab syarat dari mata. Oleh karena itu Rasib Bawah tidak menghafalnya, tapi dikatakan oleh Buhayyan, nah, para murid Rasib Bawah telah menghafal, yaitu syawahid bahwasanya mata beramal apa? Beramal juga menjazmkan dengan syarat ittihadul makna tadi. Di antaranya bait syair tadi, mata ta'rifuni ya mata adha'il imamata ta'rifuni. Ini yang pertama, lebih banyak penggunaannya, yaitu mata. Tsani anna ayana ta'ti ghaliban fi mawdi'it tafkhim nahu yas'alunaka 'anis sa'ati ayana mursaha yas'aluna ayana yaumuddin bikhilafi mata fa innaha tustamalu fi mawdi'it tafkhimi wa ghairi. Nah, yang kedua berhubungan dengan kekhususan ayana. Mayoritas penggunaannya untuk apa? Mawdi'ut tafkhim, yaitu untuk tempat yang di situ apa ada tafkhim, yaitu membesarkan perkara yang ingin disampaikan. Sebagaimana dalam ayat berhubungan dengan hari kiamat. Ini perkara yang besar. Makanya menggunakan ayana mursa. Nah, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat, kapan terjadi? Nah, mereka bertanya-tanya kapan? Nah, hari pembalasan itu terjadi. Sama ya kan? Kedua-duanya menggunakan ayana untuk tafkhim, untuk apa? Memperbesar agar kita semua perhatian tentang perkara hari kiamat. Berbeda dengan mata. Karena mata digunakan untuk tafkhim dan yang lainnya. Atsalith anna ayana takhtassu bil mustaqbal. Fala yustafhamu biha anil madhi. Kada qala Ibn Malik wa Abu Hayyan wa lam yahkiha fima walam yahkiya fiha khilafan. Yang ketiga bahwasanya ayana khusus untuk zaman mustaqbal, sehingga tidak bisa untuk apa? Untuk dipertanyakan dengannya zaman madhi. Ini yang dikatakan oleh Ibn Malik dan Abu Hayyan. Nah, karena itulah keduanya walam yahkiya fiha khilafan. Keduanya tidak mengingatkan adanya khilaf pada apa? Pada ayana. Bikhilafi mata, berbeda dengan mata. Fa innaha tustakmalu lil madhi wal mustaqbal. Lakin antalaqas sakkaki wal kizmini fil idah az-zaman bi ayana. Wa mathala bi ayana jitu. Naam. Wa huwa kasarihi bi annaha tustamalu lil madhi wa ma'a dhalika huwa qalil. Wa qala Suyuti wa sawabu khilafu. Tayyib. Jadi Ibn Malik, Abu Hayyan menegaskan khusus ayana itu untuk zaman mustaqbal, berbeda dengan mata boleh untuk madhi dan mustaqbal. Cuman di sana ada yang menghikayatkan kanifilah seperti ayana jitu. Ini naam seakan-akan membolehkan itu untuk fi'il madhi, cuman sedikit. Dalam keadaan demikian pun dikatakan Suyuti ini naam salah. Yang benar yaitu pendapat yang menyelisihnya, yaitu khususnya ayana untuk mustaqbal. Jadi kesimpulannya, diperhatikan bedanya mata dan ayana. Pertama, mata lebih banyak penggunaannya daripada ayana, sampai-sampai untuk mata kebanyakannya apa? Tidak dimaknakan syarat, sehingga tidak ada jazak padanya. Kemudian yang kedua, ayana mayoritasnya fi mawdi' tafkhim. Sedangkan mata boleh tafkhim, boleh yang lain. Yang ketiga, ayana khusus untuk mustaqbal. Sedangkan mata bisa mawdi, bisa mustaqbal. Kita perhatikan syahid yang dibawakan di sini, kaqaulihi fa ayana ma ta'dil bihi rihu tanzini. Nah, ini adalah ujung dari bait idan na'jadul gharra'u kanat biqafratin fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanziri. Na'jah al-wahidah min ad-da'al, yaitu kambing betina. Wal jam'u ni'aj wa ni'ajat. Wal gharra' bil mad ay al-bayda. Wa yurwa al-ajfa' ay al-da'ifah. Kemudian al-qafrah mafazatun la nabata fiha wala ma wal jam'u kifar. Qafrah jamaknya kifar. Ta'dil tamilu. Sehingga maknanya khanifillah, idza kanatin najatu alhasna bima fazatin ba'idah fa bi ayyi waqtin ta'dilu bihi ar-rihu tanzili. Naam. Babila naam kambing betina yang bagus berada di tempat yang jauh, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Kemudian kapan? Naam. Di waktu kapan akan datang apa? Angin. Tayyib. Yang bisa apa? Bisa mengalihkan itu tamil. Yani ta'dil tamil. Ya, sampai waktu kapan? Pada waktu kapan akan apa condong kepadanya angin yang turun. Ibarat akan bina sesuatu yang bagus berada di tempat yang jauh yang sulit dicapai. Tentunya apa? Sulit orang-orang untuk apa? Condong ke sana. Dan kebanyakan manusia sukanya hal-hal yang mudah. Nah, hal-hal yang mudah. Al-Iqra' Iqra'. Ya kali ya. Nanti ingat idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman khafidun li syartih mansubun bi jawabi. Nah, kenapa atau apa maknanya, apa maknanya ini? Ya khafidun li syartih, kemudian mansubun bi jawabi, maksudnya dia kan dzarf, dzarf itu kan mansub. Yang menasabkan dia adalah syaratnya, yang menasabkan dia jawabnya. Kemudian fungsi idza ini mengkhafatkan apa? Syarat. Menjadikan syarat. Idza najatul gharra'u kanat bi kafratin. Tayyib. Terus. Najatu fa'alun bi'tul mahluk. Dipasirul yufasiruhu al-fi'lu ba'dah. Tadbiruhu ila kanatin na'jah. Al-gharra'u sifatin na'jah. Marfu'un wa'ala matrafi al-dhammatu zahiratu ala akhirihim. Kana fi al-mal al-nafis. Wa'mil al-fathi lan halal al-gharra'u. Wata' al-kutanis. Ismuha dhamirun mustaqilun fiha jawazan tarjimuhu hiya. Bifakratin alba kafratin bifakratin kafra bifakratin alba hafuja dhamirun ala kasir la halalah mulira. Kafratin ismu majrurun bilba wa alamati jarhi al-kasra wajarun wa majrurun mutaannikun mahdhuf khabar kana ayyana alfa harfu atfin ayyana ismu syartin jazimin yazimu fi'lain al-awwalu bila syart wa tsani jawabuhu fi mahalli nasbin ala al-dhafiyya al-zamaniyya wal-amilu fihi. Nah, ini pilihan cara i'rabnya. Ayyana ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabu fi mahalli nasbin. Karena dia na'am sebagai dzaraf fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyati zamaniyah. Ya, repotnya untuk semua yang isim ikhwan fillah, maka kita harus mencari kedudukannya. Kalau huruf gampang, langsung apa? Huruf ya la mahalla laha min al-i'rab. Tapi kalau isim, kaidahnya harus cari kedudukan i'rabnya mana. Ya, karena ini isim syarat. Ya, ayyana isim syarat. Nah, berarti fi ma kedudukannya apa? Nah, di sini fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyati zamaniyah. Terus amilnya apa? Wal 'amilu fihi syartu ta'dil. Fa ayyana ta'dil. Terus wala min fi syartuhu ta'din ma zaidah ta'din fi syartu malzumun malzumun wa alamatun dengan asukun bihi alba Al-Fudar mabniun ala al-kasri ila mahala lahum ila raf Walha damir mutasri mabniun ala al-kasri fi mahali jari Mimba Mujur Mimba Waljar wal-majururun ifa'alikum infu'ni Arrih fa'ilun mafu'un wa ala matraf'i al-dhamma Tanjil Jawab usyad wa ala matrujadmihi as-sukun Wa khulka Nah, syahid yang akan dipilih fa'iyana ma ta'dil di sini ma za'idah. Berarti apa? Fa'iyana ta'dil bihir rihu tanzili ay tanzil. Karena kasrahnya ini darurat. Fa'iyana ma ta'dil bihir rihu tanzil. Baik. Dan penggunaannya tadi jarang halikalah untuk ayana khusus pada maudhi' tafkhim dan khusus untuk zaman apa? Ayana mustaqbal. Baik. Sekarang haythuma kaqawlihi haythuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril aswami. Ini baik bagus kan? Nah, pentingnya istiqamah pada suatu amalan. Haythuma wa huwa ismun mawdu'un lid-dalalati 'ala al-makan. Wa yudammanu ma'na asy-syart idza ittasalat bihi ma. Wa la takunu jazimatan illa ma'aha. Taib berarti ini murakkabah. Taib murakkabah. Asalnya haitsu kemudian apa? Ditambah dengan ma. Ini harus adanya ma untuk bisa dia menjazmkan haitsu ma. Lidalalah 'alal makan. Ini di mana saja. Ini penting makna-makna ini, asal maknanya fadikilah untuk kita bisa menerjemahkan, diingat-ingat, karena semuanya syarat. Dan kemarin yang menunjukkan makna zaman, mata, ayana. Kemudian, idha juga apa? Menunjukkan dharaf, dharaf zamaniyah. Lima yustamban. Sekarang haythuma untuk menunjukkan makan. Wala takunu jazimatan illa ma'aha. Ini jelas. Syahidnya haythuma tastaqim yuqaddir lakallah. Nah, haythuma kemudian fi'il syaratnya tastaqim, jawabnya yuqaddir. Namun setelahnya sebagai penjelas. Yukadir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Nah, lughah tastaqim ay ta'tadil wa yahsunu suluqu najahan nam ghafran bimuradik. Yaitu yang namanya najah, yaitu seorang mencapai apa yang diinginkan. Juga terkandung dalam makna najah apa? Salamah min makruhat, itu mencapai apa yang diinginkan kemudian selamat dari apa yang dibenci. Ghabiril azman, al-ghabir yutlaku 'alal mustaqbal wal madhi aidan min al-abdab. Ini faedah. Jadi kalau mengartikan ghabir harus lihat apa yang diinginkan, karena termasuk abdad, yaitu satu kata tapi bisa dimaknakan. Nah, dua yang berlawanan apa nih? Ghabir bermakna mustaqbal kepada zaman yang akan datang atau apa? Yang telah lewat. Wal murad huna al-awwal, yaitu menunjukkan makna mustaqbal. Kama qala Tamamini wal 'aini wasyumuni. Berarti maknanya fi ayyi makanin ta'tadil wa yahsunu sulukuka. Naam, wala ta'ud tadfar. Naam, bi hajatika fi baqil azab fi baqil ayyam. Fala ta'as min adh-dhafari in abta'a. Naam, fi ayyi makan. Ini hendaknya seorang muslim ikhwan fillah di tempat mana saja di mana engkau tak kadil wayah sun sun kok engkau istiqomah lurus bagus jalan hidupmu. Naam, tidak bengkok-bengkok, tidak menyimpang. Maka engkau akan mendapatkan kebutuhanmu, apa yang diinginkan di hari-hari yang akan datang. Fi baqil ayyam. Naam, karena wala akibatu lil muttaqin. Sehingga jangan putus asa tatkala apa? Tatkala hasil itu apa lambat untuk dicapai. Nah, fala ta'as min ad-dhafari in aqta'. Jangan engkau putus asa mendapatkan apa yang diinginkan apabila lambat. Tapi yakin, ini butuh ini husnudzan wa billah. Husnudzan billah penting. Terkadang apa yang diinginkan lambat tercapainya. Cuma kita harus yakin, jangan putus asa. Semua itu bisa dicapai dengan syarat tadi, istiqamah. Haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghadiril azmani. Nah, sekarang i'rabnya. Muhammad. Istiqim wama manzaidah istiqim fil mudhari majmu fi haythu nafi al syarq wa lam yakun min sukun. Berarti ini pisah panitilahnya mengerap haythuma. Nah, haythuma tastaqim tadi kan haythuma isim syarq jazim yajimu fi'lain. Nah, mabni ala dham, berarti yang di'rab haythunya saja dulu. Ya kan? Haythunya kita katakan di sini sebagai isim syarat jazim. Mabniun ala dham fi mahalli nasbin ala dharfiyyatil makaniyah. Muta'alliqun bil fi'li tastaqim, kemudian baru ma di i'rab sendiri, ma zaidah. Cuman dia bisa menjazmkan apabila apa? Bergandengan dengan ma. Kalau ditanya alasannya kenapa, bukankah ini ma zaidah? Karena sama. Tidak kita dapati naam dari Arab haitsu menjazmkan dua fi'il kecuali bergandengan dengan ma zaidah. Terus yukaktir yukaktir Allah Rabbul Jalalah fa'ili najahan makulubi masyubun malam adunas jafafa hibar hibar diri darwa majlum ta'ali yukaktir wujud wa yakuna muta'alliqan dengan hibir dan diruhu fa'ilan sifatun fa'ilan sifatun ni najahan bahwa diri mudah mudah al-azman mudah al-azmani mudah al-ilaih majlul wujud mudah min ilbah al-isif min ilbah al-isifati ila mausul bil-aid al-azman al-ghabirat al-azman al-ghabirat. Nah, fiwa biril azmani yaitu pada zaman yang akan datang. Nah, ini yang seperti ini khanifillah terkadang mengartikannya, memahaminya butuh apa? Butuh jeli. Tatkala apa? Naam, idhafah sifat kepada mausuf. Jadi sifat diidhafahkan kepada mausufnya. Asalnya kan al-azman al-ghabirah. Ya, al-azman al-ghabirah. Kemudian dijadikan mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, sifatnya nah diidhafahkan kepada mausuf. Nah, berarti ghabiratil azmani. Kalau mengartikan ya dibalik, dikembalikan ke makna asal. Nah, al-azman al-ghabira. Asyhadu fi haythuma haythu jazama fi'lain wa huma tastaqim wa yuqaddir bis-sukun fihima. Baik, ada wadih. Tanbihun qala Ibnu Hisham fil mughni wa idza tasalat biha ma al-kafah dhuminat makna syarat wa jazamatil fi'lain ka qawlihi haythuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. وهذا البيت دليل عندي على مجيئها للزمان. نعم. طيب. Ibn Hisham al-Khanifina dalam Mughni mengatakan jika haitsu bergandengan dengan makafah. Nah, maka dikandungkan di dalamnya makna syarat dan menjazmkan dua fi'il. Kemudian berdalil dengan bait yang sama. Dan beliau katakan apa? Wahadal bait dalilun indi ala maji'iha li zaman. Bait ini dalil di sisiku menunjukkan apa? Datangnya haythuma nah bermakna zaman. Berarti kalau menurut Ibn Hisham berarti apa? Haythuma tastaqim yaitu kapan saja. Kalau tadi kan sebagai apa? Dorf makan. Sekarang menurut dia ini bermakna zaman. Nah, kapan saja engkau istiqamah, Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan bagimu enam keberhasilan di zaman yang akan datang. Qala Damamini fil Hasyiyatil Hindiyah, "Ka'anna dhalika ja'a min qibali qawlihi fi ghabir al-azmani." Fa sarraha bil zaman wa laysa bi qati'. Fa inna dharb al-madhkura imma lagwan muta'alliqan bi yuqaddir wa imma mustaqirran sifatan li najahan. وذلك لا يجب أن يراد بحيث الزمان لاحتمال أن يكون المراد أينما تستقيم يقدر لك النجاح في الزمان المستقبل. Dan ini makna yang awal sehingga tidak mansus, tidak tegas menunjukkan ini makna apa zaman. Berarti kembali ke mana asal, bahwasanya haythu maknanya asalnya apa? Menunjukkan apa? Dan permakan menunjukkan makan akan dipilah tempat. Ini sekedar tanbih agar apa tidak langsung menyalahkan seandainya ada yang memaknakan waktu, karena ternyata ada juga apa yang mendahului dari Imam Nawawi. Tayyib. Paham ini tentang perkataan Damam ini. Nah, Ibn Hisham akan dipilah menegaskan bait ini menunjukkan zaman karena bahasa kanakan beliau mengambil dari fi ghabiril azmani. Berarti haythuma di sini menunjukkan zaman yang diinginkan. Cuman ini enggak mesti. Walaysa sampai qati'. Nah. Berarti kita tetap pada asal saja, itu lebih mudah. Nah, pada asal yaitu na'am ismun mawdu'un lidalalah 'alal makan. Jadi dimanapun engkau istiqamah, bagus gaya hidupmu, Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan keselamatan, keberhasilan pada zaman yang akan datang. Kemudian idma faqaulihi wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiyah. Ini juga bagus. Nah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taqtuluna al-kitab. Juga ayat lima taquluna ma la taf'alun. Idma ismun mawdu'un lidalalah 'ala zaman. Berarti sama dengan apa? Sama dengan apa? Abdullah. Matan dan ayyan. Tumadum mina mana syarat wahia murakabah min id al-zarfiyah dan ma'az-za'idah al-kafah. Nah, ma'az-za'idah al-kafah al-kafah tulaha antala bil idhafah Al-muhayyi'ah li syarti wal jazm. Nah, ini juga penjelasan untuk tadi. Kenapa Ibnu Hisham mengatakan haitsuma maya kafah? Maksudnya kafah dari apa? Menahan dari apa? Menahan dari idhofah. Idhofah setelahnya. Ketika ada ma, dia tertahan untuk apa? Diidhofahkan. Jadi zaidah. Makanya zaidah kafah. Juga pada idhma. Naam. Taim. Idh dzarfiyah dan ma zaidah kafah laha. Menahan dari apa? An talabil idhofah al-muhayyi'ah li syarti wal jazm. Dari meminta naam idhofah. Kemudian sifat ma ini al-muhayyi'ah li syarti wal jazm yang menyiapkan untuk apa? Untuk syarat dan jazm, menjazmkan. Makanya harus ada ma untuk bisa menjazmkan dua fi'il. Hadza makhtarahu al-musannif fi hadza al-kitab wa huwa madhhab al-mubarrid wa Ibn Sirraj wa Sayrafi. Wa ikhtara fi Allah al-masalik wa syudzur annaha harfun wa huwa madhhab Sibawi wal jumhur. Nah, ada khilaf tentang idma apakah isim ataukah huruf. Dalam Qatar beliau merajihkan apa? Bahwasanya adalah isim. Tayyib. Sedangkan jumhur dan dia sendiri yang Indonesia dalam syudzur juga dalam Allahul Masalik, nah, memilih bahwasanya idma itu huruf. Dan yang raja kita pakai panifilah bahwasanya itu isim, isim syarat. Karena asalnya dari il yang itu adalah isim dzarf. Nah, dzarf kemudian ditambah dengan ma zaidah. Adapun bait wa innaka idma ta'ti ma anta amirun, sungguhnya engkau bila tidak menunaikan apa-apa yang kau perintahkan. Nam amirun bi tulfi man iyyahu ta'muru atiyah. Nam tulfi mana min alfa idza wujida. Nam tayyib. Nanti tulfi man iyyahu ta'muru atiyah. Taib idmama tadi saya ngartikan mana fiyah. Kena dipisah. Idma jadi satu ya khanifillah, ini dipisah. Membuat salah paham. Jadi idma jadi satu kesatuan. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi. Sungguhnya engkau apabila menunaikan apa yang engkau perintahkan, ya, tulfi man iyyahu ta'muru atiyah, engkau akan mendapati orang yang apa? Yang engkau perintah menunaikannya juga. Naam. Baik. Berarti ma ini di naam. Jelas itu ma zaidah idma. Jadi satu kesatuan. Menunjukkan pentingnya contoh. Dan pada sebagian riwayat wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi la tajid man anta ta'muru fa'ila. La tajid man anta ta'muru fa'ila. Nah, kalau untuk yang kedua ini bermakna nafi. Jika engkau tidak melakukan apa yang engkau perintahkan, maka engkau tidak akan mendapati orang yang engkau perintah itu melakukannya. Ini untuk yang kedua. Tapi yang disebutkan dalam bait jelas itu itbat. Berarti idma satu kesatuan. Al-makna innaka in fa'alta syai'an alladhi ta'muru ghayraka bi fi'lihi tajidu man ta'muruhu bil fi'li fa'ilan lah. Jelas. Sungguhnya engkau bila melakukan sesuatu yang engkau memerintah orang lain untuk melakukannya, engkau akan mendapati orang yang engkau perintah itu melakukannya. Li'anna al-fi'la yu'assir aksara minal qawl. Dikarenakan perbuatan yaitu contoh itu lebih berdampak, lebih banyak daripada sekedar ucapan. Bikhilafi ma lau amarta wa lam taf'al fa innahu rubbama irtabal ma'muru fi hadhihi al-hal min amri. Nah, berbeda seandainya engkau merintahkan dan abah tidak melakukan, maka mungkin orang yang diperintahkan ragu-ragu tentang keadaan apa yang engkau perintahkan itu. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ketika merintahkan dalam apa? Dalam haji untuk apa? Untuk istihlal, apa? Untuk mereka menyembelih atau apa? Makanya, tatkala Rasulullah marah, kemudian datang istrinya dan dinasihatkan untuk engkau memberikan contoh terlebih dahulu, baru nanti para sahabat mesti akan mencontohnya. Tayyib, syahidnya ilma. Haitsu jazama fi'lain wa huma ta'ti wa tulfi bihal fi'liyat fihima.